ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل Para pemirsa Radio Muslim Jogja yang kami banggakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan rahmat kepada para pendengar dan kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus. Gali dari tulisan-tulisan yang mengandung hikmah dari imam yang dari kitab beliau yang fenomenal yaitu Saidul Khatir. Kita akan membahas tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama bagi mereka yang mendapatkan nikmat berhijrah, mendapatkan nikmat semangat kembali muncul dalam dirinya, semangat untuk menuntut ilmu, menghadiri kajian yang alhamdulillah kajian di negeri kita, perkembangan dakwah di negeri ini alhamdulillah sangat mengembirakan. Namun sebenarnya di balik nikmat ini ada tanggung jawab yang besar. Di balik nikmat ini ada tanggung jawab yang sangat besar, yaitu tentang bagaimana kita mensyukuri, yaitu tentang mensyukuri nikmat ini. Karena dunia ini nikmatnya adalah ujian, sebagaimana musibahnya juga ujian. Tidak ada di dunia ini nikmat yang benar-benar nikmat, ya, nikmat yang benar-benar nikmat kemudian tidak menghasilkan tanggung jawab setelahnya, itu tidak ada. Semua nikmat di dunia ini, baik itu nikmat ukhrawi berkaitan dengan agama, dengan akhirat, atau nikmat duniawi, itu adalah ujian yang kita dituntut untuk melanjutkan tanggung jawab, untuk merespon dengan tanggung jawab, dengan kewajiban yaitu bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT, yang itu memang semestinya dilakukan oleh orang yang diberi nikmat, diberi rizki. Salah satu nikmat tersebut itu adalah nikmat kita bisa mendapatkan hidayah. Nikmat kita dijadikan cemburu kepada Islam ini. Nikmat kita ini dimunculkan semangat untuk belajar Islam. Sehingga dimanapun kajian kita datangi. Ya, saat ini di banyak di wilayah negeri kita masih dalam kondisi PPKM. Sehingga banyak kajian-kajian yang dilaksanakan masih secara online. Itu sebenarnya lebih mudah, memudahkan para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, mengurangi perjuangan mereka. Walaupun keberkahannya, walaupun suasananya tidak seperti benar-benar hadir di dalam majelis ilmu, tapi insya Allah dengan niat yang tekad yang besar, niat yang ikhlas, ya, disebabkan uzur tersebut kita tetap mendapatkan pahala yang sama ketika kita menghadiri kajian. Karena itu di antara bentuk rehlah menuntut ilmu, itulah rehlah melalui dunia internet, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Baik. Jadi motivasi berhijrah, nikmat kita ini berhijrah seperti itu, nikmat diberi semangat untuk kajian di sana di sini, ya, harus kita sadari, harus kita respon dengan sikap syukur, dengan bersyukur kepada Allah SWT. Gimana cara bersyukurnya? Cara mensyukuri ilmu itulah dengan mengamalkan ilmu. Cara mensyukuri kajian, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam kajian, dalam majelis-majelis ilmu, itu adalah dengan diamalkan ilmu tersebut. Ilmu itu dijadikan panduan dalam hidup kita. Jangan kita sibuk-sibuk mencari ilmu, kemudian ilmu itu kita abaikan. Ini adalah sikap kebodohan. Seperti seorang yang berjam-jam mancing di pinggir laut atau di pinggir sungai. Dari sekian jam waktu dia buang, hanya dia mendapatkan ikan. Ada yang dapat banyak ikan, ada yang dapat sedikit ikan. Setelah dia dapat, dia pun pulang. Istrinya di rumah, anak-anak di rumah sudah menunggu. Menunggu lapar, ingin menikmati, ingin mendapatkan manfaat dari ikan yang dia yang hasil pancingannya. Tapi begitu sampai di rumah, "Pak, mana ikan hasil pancingannya? Dapat berapa kilo, dapat berapa ekor?" Ini sang ayah menjawab, "Ikannya tadi habis mancing, saya dapat sekian, dapat 10 ekor. Langsung saya buang. Mancing, dapat, langsung buang." Gimana respon keluarganya di rumah yang sudah antusias menanti bisa makan lauk ikan? Ternyata harapan mereka pupus. Ya, apa respon dari istri anak-anak ini? Mereka akan merespon, "Ini kekonyolan, ini kebodohan, ini buang-buang waktu." Gitu. Seharian mancing, ya, sudah waktu untuk anak istri. Anaknya yang tadi minta temenin di mengerjakan PR ataupun minta temenin diajari Iqra misalnya gitu kan. Minta ditemani bermain. Ya. Ataupun pekerjaan yang sebenarnya bisa menghasilkan manfaat, bisa menghasilkan rezeki untuk keluarganya yang halal. Habis hanya untuk i'tikaf di pinggir sungai atau di pinggir laut. Sudah dapat ikan, ikannya dibuang. Ini kekonyolan. Seperti itu orang yang rajin kajian, rajin untuk ilmu, tapi dia tidak peduli dengan mengamalkan ilmu. Itu kekonyolan, itu buang-buang waktu. Gak ada manfaatnya ilmu kalau enggak bukan amal. Ya, mohon ini diperhatikan. Ini dicatat tebal-tebal. Gak ada manfaatnya ilmu kalau bukan amal. Ya, ilmu itu hanya sarana. Sarana, tujuannya adalah amal. Kita jangan sibuk di sarana mengabaikan tujuan, menghabis-habiskan waktu. Sibuk mancing tapi ikannya dibuang, enggak dimakan. Itu buang. Itu adalah kebodohan, itu adalah buang-buang waktu. Ilmu bukan menjadi penolongnya nanti di akhirat, tapi justru ilmu akan mencelakakannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Itulah petaka orang yang sibuk menuntut ilmu tapi tidak berusaha untuk mengimbanginya dengan pengamalan. Ilmu ini tanggung jawab. Allah turunkan ilmu di muka bumi ini tujuannya apa? Diamalkan. Ya, makanya orang masuk surga itu bukan karena ilmu, yang Allah timbang bukan ilmu yang ada dalam dirinya, tapi yang Allah timbang amalannya gimana? Amalannya bagaimana? Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan ketika menjelaskan tentang surga, jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka kerjakan, bukan jazaa'an bima kaanu ya'lamun, bukan sebagai balasan atas apa yang mereka ketahui, bukan, tapi atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ilmu itu hanya sarana, ikhwah, sarana para pendengar radio muslim yang kami muliakan. Ya, ilmu bukan tujuan, ilmu hanya sarana. Sarana menghasilkan amal, meningkatkan takwa. Apa takwa itu? Meninggalkan dosa di atas ilmu, mengerjakan ketaatan di atas ilmu. Itu hanya sarana, sarana agar kita menjadi hamba Allah yang baik, makin dicintai Allah. Itu butuh ilmu. Nah, maka marilah jadikan faedah-faedah yang kita catat di dalam buku tulis hasil kajian kita, kajian-kajian kitab yang kita ikuti, kemudian kita coret-coret faedahnya di buku, di kitab. Ada yang mencoret, ada yang mencatat faedahnya di note, di HP. Ya, mohon itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Nasihat-nasihat yang kita dapatkan kemudian di sosmed kita, dari status-status para ustaz barangkali, atau dari status-status rekan-rekan kita yang mengajak kepada kebaikan, mengandung inspirasi, menambah iman, takwa, ilmu, semua itu. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Itu adalah tanggung jawab. Allah akan tanyakan nanti di akhirat. Taib. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Lam fil ilmi hasanan." Dalam pandangan saya, dalam pandangan jiwa saya, ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu sesuatu hal yang positif. Fahiyya tuqaddimuhu ala kulli syai. Maka ia pun, yaitu jiwaku, menghormati ilmu melebihi segala sesuatu. Wa ta'taqidu ad-dalila. Dan baginya ilmu adalah pegangan hidup. Yaitu bagi jiwaku, ilmu adalah pegangan hidup. Ini adalah respon yang benar terhadap ilmu. Ilmu sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup. Karena kalau kita ini hidup tanpa pedoman, ibaratnya seperti seperti kerbau yang berjalan tanpa pemandu. Ilmu itu adalah sebagai pegangan. Kita jadikan, kita respon ilmu yang kita dapat ini sebagai pemimpin kita dalam kita melangkah di kehidupan ini. Ya. Menggantikan posisi yang selama ini ditempati hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Seorang yang sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu harus di depan, hawa nafsu harus diinjak-injak sehina-hinanya. Jangan diberi posisi untuk memimpin, apalagi iblis di posisi untuk memimpin, diberi waktu untuk berbicara di hadapan kita dan kita memberikan waktu kepadanya untuk mendengarkan dan mencatat faedah dari iblis dan hawa nafsu. Jangan, karena seringkali iblis dan setan datang kepada kita menampakkan seakan-akan sosok yang sangat hikmah, bijaksana. Maka berhati-hati, ilmu harus menjadi pegangan. وَتُفَضِّلَ سَاعَةَ التَّشَاغِلْ بِهِ عَلَى سَاعَةِ النَّوَافِلْ. Bagiku, menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kenapa tidak dengan ibadah-ibadah yang wajib? Karena ibadah-ibadah yang wajib ada yang menyebut rukun Islam, harus dilakukan. Ya. Namun sebelum semua itu itu juga butuh ilmu untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Bagiku, sibuk dengan belajar, dengan ilmu, kajian, mencatat faedah, ya kan? Mendengarkan ustaz, bertanya kepada ustaz ketika enggak paham apa tadi kajian disampaikan. Ya, atau mendengarkan kembali rekaman kajiannya nanti di rumah karena ada beberapa faedah yang terlewatkan, mungkin dia karena izin ke kamar mandi atau dia kajian membawa putranya dan putranya sedang rewel. Ya. Atau qadarullah pas kajian dia tertidur sejenak karena lelah bekerja seharian. Dia putar kembali rekamannya nanti di rumah. Ya, atau buku yang dia baca, kemudian ketika ada hal-hal yang dia tidak tahu dia tanyakan ke ustaz, ini maksudnya apa? Ya. Itu kesibukan-kesibukan itu kata Ibnu Jauzi lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa taqulu aqwa dalilan li. Lalu jiwaku berkata, bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa ibadah, bahwa menuntut ilmu, sibuk dengan belajar, sibuk dengan ilmu, itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Anni ra'aitu katsiran mimma syaghalathum nawafil shalah was shaum. Aku melihat banyak orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan sholat-sholat sunnah ataupun puasa-puasa sunnah. Anil ilmi, daripada sibuk dengan ilmu, ada dzalika alaihim bil qadahi fil usul. Semua itu berpangkal pada tidak benarnya pengetahuan mereka. Faraaituha fi hadzal ittijah. Bagi saya, pendapat jiwa saya itu al jaddatis sahlah, sangat serius, war ra'yis sahih, dan benar, dan itu adalah kebenaran. Boleh seorang mengklaim pendapatnya benar ketika pendapat itu memang sesuai dengan dalil. Nah, berdasarkan ilmu yang ada pada Ibnu Jauzi, ya, beliau menilai bahwa pendapat yang mengatakan, kesimpulan mengatakan bahwa sibuk dengan ilmu itu lebih utama daripada sunnah, tapi mereka enggak mau beramal. Ibaratnya orang seperti ini seperti orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah tidak di atas ilmu. Nah, ini dua sikap yang negatif. Sudah kamu dapatkan dari ilmuku. Aynal khauf, di mana rasa takut kepada Allah? Aynal qalaq, di mana rasa sedih? Sedih karena kemalasan ibadah, sedih. Sedih karena dosa yang dilakukan. Di mana kesedihan itu? Aynal hadar, dan di mana dan mampukah kamu berhati-hati dari dosa maksiat? Au ma sami'ti bi akhbari akhyaril ahbar. Tidakkah kamu mendengar kabar-kabar tentang orang-orang terpilih, orang-orang saleh, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ta'abbudihim, dalam ibadah mereka, wa ijtihadihim, dan kesungguhan mereka dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian beliau menyampaikan beberapa contoh orang-orang yang terpilih tersebut, bagaimana orang-orang yang sangat berilmu, dan beliau menyampaikan bagaimana ibadah mereka yang luar biasa. Amma kana ar-rasulu sayyidal kull. Tidakkah kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk? Thumma innahu qama hatta warimat qadamah. Beliau salat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika istri beliau melihat kondisi ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, melihat kaki Nabi itu sampai pecah-pecah, bengkak pecah-pecah. Ya. Itu beliau heran. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin ampunan dosa bagi Anda? Ya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hambanya yang bersyukur. Dia mendap. Inilah respon terhadap ilmu. Teladan dari Nabi kita SAW. Respon yang benar terhadap ilmu. Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur? Aku hanya ingin menjadi hambanya yang bersyukur. Setelah Allah berikan kepadanya ilmu yang sempurna, ilmu yang sangat tinggi, beliau menjadi rasul, pemimpinnya para rasul semuanya, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Allah berikan ilmu yang luas kepada kita SAW. Maka beliau respon dengan syukur. Afala akuna 'abdan syakura. Aku hanya ingin bersyukur kepada Tuhanku. Apa bentuk wujud syukurnya dari ilmu yang beliau dapatkan? Beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Artinya beliau respon dengan amal. Itulah syukur terhadap ilmu. Ilmu itu amanah. Seperti yang saya katakan tadi, dimanapun kebaikan, kebenaran-kebenaran, hidayah-hidayah, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, ya, itu menjadi amanah yang harus diamalkan, harus disyukuri. Gimana cara syukurnya? Seperti Nabi, sebagaimana sikap Nabi SAW, beliau syukuri dengan amal, dengan beramal. Padahal beliau sudah dijamin dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliau ingin bersyukur atas nikmat tersebut, atas nikmat ilmu yang Allah berikan. Amma kana Abu Bakrin syajiyyin nasyij. Tidakkah kamu melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang bersedih, orang yang mudah sedih, kathirat buka, banyak menangis. Amma kana fi khaddi Umar khattani min atharid dumuk. Tidakkah Anda melihat? Tidakkah kamu melihat, wahai jiwaku, di pipinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada dua jalan, ada dua garis. Ya. Dua garis gelap menunjukkan beliau banyak menangis. Kenapa? Umar Abu Bakar, orang yang sering menangis. Padahal Umar itu adalah, kita tahu ya, Umar itu orang yang sangat pemberani. Islam itu menjadi percaya diri. Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat percaya diri menampakkan keislaman ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Orang sangat pemberani, orang sangat gagah, tegas. Setan saja segan sama dia. Kata Nabi apa? Ma marra Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajjihi. Tidaklah Umar itu melewati suatu jalan melainkan setan akan segan lewat jalan yang dilalui oleh Umar. Dia akan milih jalan yang lain. Gagah, pemberani. Dia pernah nantang orang-orang Quraisy. Ya, penggulat-penggulat Quraisy, pendekar-pendekar Quraisy setelah masuk Islam ditantang. Siapa yang pengin anaknya yatim, istrinya janda, orang tuanya kehilangan anaknya, temui saya di balik gunung ini. Dia tantang. Masya Allah, luar biasa keberanian beliau. Tapi di hadapan Allah, masya Allah, ngemis, cengeng. Umar bin Khattab di hadapan Allah cengeng, menangis. Sampai dilihat, sampai apa? Di dua kelopak mata, di dua pipinya ini ada garis hitam gelap menunjukkan beliau sering menangis. Luar biasa. Karena kita semua fuqara ya, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang khalifah pertama yang menjadi manusia terbaik setelah para nabi. Yang pertama itu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, lalu Ali, Khulafaur Rasyid. Manusia Abu Bakar dan Umar, sosok manusia yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW yang menjamin masuk surga. Ya, beliau masuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah itu kemudian membuat mereka terlena? Alhamdulillah sudah jamin masuk surga. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, masya Allah. Enggak seperti itu sikap orang yang dijamin masuk surga ternyata. Yang surga sudah pasti. Mereka masih hidup di dunia bersama anak, istri. Tapi dia sudah dijamin surga. Ternyata mereka tidak punya pensiun ibadah. Dan justru itu semakin membuat mereka itu ibadahnya tambah rajin. Menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah hatinya itu ikhlas dalam Khattab menangis. Ibrahim. Begitu tersentuh mendengarkan faedah dari beliau, sementara dosa hanya dibalas dengan satu dosa, kita respon dengan lalu mereka respon dengan orang yang seperti itu tidak mengagungkan Allah dengan benar-benar. Jika kami mendengar ucapan ini, kami menganggap wajar orang muslim mereka wajar dikatakan tidak mengganggu orang. Tapi begitu dia melanjutkan ucapannya bahwa ayat ini juga berlaku pada ahli tauhid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, bahwasanya mereka juga belum tidaklah mampu mengagungkan Allah dengan yang sesuai dengan keagungan Allah. Dia mengatakan seandainya kita ini hidup di dunia ini tanpa dosa, semuanya adalah ibadah. Dari kita lahir ke dunia kita isinya sholat, takwa, puasa, baca Quran, takwa semuanya kepada Allah. Enggak ada pak, enggak ada sedikit pun dosa itu kita belum mampu mengagungkan Allah dengan yang selevel, yang sesuai dengan kemahabesaran, keagungan Allah SWT. Keagungan Allah jauh lebih tinggi dari ibadah kita. Keagungan Allah jauh lebih tinggi daripada ilmu, daripada ilmu kita. Maka kita enggak akan mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah itu terlalu agung. Allah itu sangat mulia, sangat agung. Makanya kata Nabi, lan yudkhilakal lan tudkhilakal lan tadkhulul jannah bi'amalik. Kamu tidak akan masuk surga karena amalan. Amalan kita ini banyak kekurangan. Sangat sangat sangat murah kalau dibandingkan dengan surga. Sehingga amal ibadah kita ini enggak bisa membeli surga. Apa kemudian yang menyebabkan seorang masuk surga? Illa anta ghammadani Allah bi rahmatihi. Yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ibaratnya rekan-rekan sekalian nih beli emas 1 gram dengan uang 1 perak, 100 rupiah. Sekarang harga permen saja udah enggak ada yang 100 rupiah ya. Beli 100 rupiah emas 1 gram. Ya. Tapi sama pembelinya dikasih. Ya. Apakah dia memberikan itu karena sebanding uang ini dengan harga 1 gram emas? Atau karena iba, rahmat, sayang? Karena iba, karena rahmat, karena sayang. Amalan kita ini murah dibandingkan surga Allah. Hanya saja rahmat Allah yang menjadikan amalan kita bisa menjadikan masuk surga. Namun tentu ini bukan berarti kita enggak beramal, karena rahmat Allah juga ada sebabnya, yaitu apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau seandainya kita ini sujud dari kita ini awal balik sampai kita meninggal, kita ini isinya salat semuanya, belum bisa membayar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang soleh merasakan banyak kurang. Enggak ada orang soleh mengatakan ibadahnya sudah cukup. Enggak, mereka semakin berilmu, semakin soleh, semakin bersih jiwa dan hati mereka, semakin merasa saya ini belum banyak terima kasih sama Allah, sama Tuhanku. Masih banyak kekurangan. Ya, ibadahku masih banyak cacat. Dosaku masih banyak. Begitu banyak menumpuk. Itu kalau orang bersih jiwanya seperti itu. Itu yang membuat mereka menangis. Mereka merasa belum mampu. Ilmu kami sedikit, belum mampu. Wala yuhituna bihi ilma. Keagungan Allah itu enggak bisa diliputi oleh ilmu manusia. Allah jauh lebih agung. Ya. Ilmu yang Allah turunkan di dunia ini sedikit daripada ilmu. Ya. Mereka juga terharu dengan cinta kasih sayang Allah SWT, yang Maha Pemaaf. Ya, yang begitu dermawan berikan pahala. Bayangkan satu dosa dinilai satu dosa. Satu pahala, satu amalan itu minimal dilipatkan 10 kali lipat. Maksimal kelipatan yang tak terhingga. Allah buka pintu surga ini seluas-luasnya, sepanjang waktu. Masya Allah. Nah, itu membuat mereka terharu. Amma kana Aliyun yabki billail fi maharibihi. Tidakkah Anda melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis di malam hari di mihrabnya, di tempat sholatnya. Hatta takhdalla lihyatuhu bid-dumu' sampai jenggotnya basah dengan air mata. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan, ya dunya ghorri ghairi, wahai dunia perdayalah selainku. Amma kana Sa'id ibn al-Musayyib mulaziman lil masjid. Sa'id ibn al-Musayyib biasa selalu dekat dengan masjid. Falam salatun fi jama'atin 40 sana. Sampai-sampai beliau tidak pernah telat takbiratul ihram, salat jamaah, selama 40 tahun. Ulama, ikhwah. Ulama ini disebut tuannya tabi'in. Yang mengatakan bahwasanya beliau sangat tabi'in yang paling mulia. Ahli fikihnya tabi'in luar biasa. Ilmunya luar biasa. Tapi ternyata sosok yang tidak pernah telat sholat jamaah, masya Allah. 40 tahun beliau tidak pernah telat takbiratul ihram. Kita belum bisa meniru beliau. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk bisa meniru beliau. Ini ahli ilmu, ibadahnya sebanding, masya Allah. Amma qalat ibnatur Rabi ibnu Khuthaim. Tidakkah Anda pernah mendengar perkataan putrinya Rabi bin Khuthaim kepada ayahnya? Mali aron nas yanamun wa anta la tanam. Pak, ya, kenapa Anda ini enggak tidur padahal orang-orang pada tidur? Faqal, ayahnya menjawab, inna abaki yakhafu azabal bayat. Sesungguhnya ayahmu ini, bapakmu ini nduk, bapakmu ini nak, takut dengan azab yang akan datang tiba-tiba di malam hari. Senantiasa dalam kondisi khasyah, khawatir, murka Allah. Beliau orang yang sangat berilmu. Amma sama Yazid ar-Raqqashi 40 sana. Tidakkah Anda pernah mendengar bagaimana puasanya seorang ulama yang besar, sangat berilmu, yaitu Yazid ar-Raqqashi? Beliau puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana yaqul wal hafah. Duh, sabaqonil 'abidun wa quti'abi. Ahli ibadah telah mendahuluiku. Mereka telah jauh meninggalkanku. Ahlu ibadah telah mengungguliku dalam takwa, dalam ibadah kepada Allah. Mereka telah jauh meninggalkanku. Amma sama Mansur ibn Mu'tamir 40 sana. Demikian juga Mansur bin Mu'tamir. Beliau puasa 40 tahun. Amma ta'lamina akhbar al-a'immah al-arba'ah. Tidakkah Anda tahu? Tidakkah Anda mengetahui bagaimana kabarnya imam empat madhab yang terkenal tentang zuhud mereka, tentang ibadah mereka, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Fahdhari minal ikhlat. Maka hati-hatilah, berhati-hatilah kamu wahai jiwaku, jangan karena kesibukanmu ikhlat ila suratil ilmi, jangan karena kesibukanmu dengan ilmu, kesibukanmu dengan kajian atau menyampaikan ilmu, mengisi kajian, mencatat ataupun menulis ilmu, ma'atarkil amali bihi, ya, Anda menjadi tidak pernah lagi beramal, tidak pernah lagi mengamalkannya. Fa innaha halatul kusala azzamna, karena itu adalah kelakuannya para pemalas. Dia menyampaikan syair, kemudian ditutup dengan syair, wa khudh laka minka ala muhlatin, ya, lakukanlah segala sesuatu itu secara perlahan, dengan perlahan. Wa muqbilu 'aishika lam tudbiri. Masa hidupmu, ya, masa hidupmu belumlah berpaling. Wa khaf hajmatan la tuqilu al-'itha. Takutlah terhadap serangan yang datang mendadak. La tuqilul itha ra wa tatwil wuruda 'ala al-masdari. Waktu ini dilipat begitu cepat. Wa mathil li nafsika ay ra'ya. Jadikan dirimu itu seperti tentara. Li yadummuka fi halbatil mahsyari. Yang terhimpun siap berlaga di medan perang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perjuangan kita, semangat kita dalam menghadiri kajian, mencatat ilmu, mendengarkan ilmu, itu harus berbuah amal, harus menghasilkan amal. Karena ternyata kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang sejati di dalam menuntut ilmu, para ulama yang benar-benar berilmu itu, ternyata ilmunya berbanding lurus dengan ibadah mereka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dapat menjadi hujah pembela kita di hari kiamat, bukan ilmu yang akan menjadi bumerang kita di hari kiamat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi